Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Saudaraku yang dimuliakan Allah SWT, kita punya hati dan kita ada kata yang ingin disampaikan di dalam, tapi terkadang terkendala, terhalang, yang kita pun tidak mengerti apa yang menghalangi itu. Oleh sebab itu Nabi Musa berdoa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, supaya orang paham apa yang aku bicarakan. Ada seninya, ada caranya, ada metodenya, bagaimana supaya kita bisa bicara di depan orang banyak. Tentu yang punya ilmu tentang itu yang paling mengerti. Fas'alu ahla zikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamu. Ini orang mengerti. Ustaz Muhammad Maliki speaking, ngomong, public speaking, bicara di depan orang banyak. Buku ini sangat membantu bagi kita yang tidak mengetahui ilmu teknis metode cara. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kaum muslimin. Selamat membaca. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.